Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hak yang ketujuh, yaitu tentang hukukul wulati war ra'iyah, hak-hak penguasa dan rakyat. Dan masih pada pembahasan hak-hak penguasa. Yang terakhir kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah. Taatilah oleh kalian Rasul, dan taatilah oleh kalian ulil amri di antara kalian, penguasa di antara kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang perintah ini menunjukkan wajibnya. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan untuk taat kepada para penguasa, kepada ulil amri. Nah, dalam firman Allah ini, surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah dengan Allah menyebutkan wa'ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul dengan Allah menyebutkan wa'ati'ur Rasul, dan taatilah oleh kalian Rasul. Dan Allah memerintahkan untuk kepada orang yang beriman untuk taat kepada ulil amri, kepada para penguasa. Tetapi Allah tidak menyebutkan kalimat wa'ati'u ulil amri. Untuk taat kepada Allah, Allah menyebutkan wa'ati'ullah, taatilah oleh kalian Allah. Untuk taat kepada Rasul, Allah menyebutkan wa'ati'ur Rasul. Tapi untuk perintah taat kepada ulil amri, Allah tidak mengatakan wa'ati'u ulil amri minkum. Tetapi Allah sebutkan wa'ulil amri minkum. Ini apa maknanya? Ini menunjukkan bahwasannya ulil amri itu, ulil amri itu ditaati apabila memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri itu memerintahkan dengan perintah tidak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ditaati. Kalau taat kepada Allah itu mutlak, semua perintah Allah ditaati, semua syariat Allah ditaati. Ditaati perintahnya, ditaati larangannya, ya, secara mutlak, tanpa batas, semua perintah Allah ditaati. Demikian juga Rasul, ya, semua perintah Rasul itu ditaati. Karena itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taati oleh kalian Allah, wa atiur rasul, dan taati oleh kalian Rasul. Semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasul ditaati. Tetapi untuk ulil amri Allah tidak menyebutkan wa ati'u ulil amri. Tapi Allah tidak menyebutkan kalimat ati'u dan langsung menyebutkan wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri karena ulil amri itu tidak sendirian dalam hal ditaati, tetapi ulil amri ditaati dalam perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga fi'il amr ati'u disebutkan untuk taat kepada Allah dan diulangi untuk taat kepada Rasul. Ya. Karena mayuti'ir Rasul faqut atau Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul tidak memerintahkan. Rasul tidak memerintahkan ketaatan. Rasul tidak pernah memerintahkan selain ketaatan kepada Allah. Dan Rasul maksum. Syariatnya maksum. Perintah-perintahnya itu maksum. Adapun ulil amri kadang memerintahkan bighairi ta'atillah, memerintahkan selain ketaatan kepada Allah. Sehingga ulil amri ditaati kalau perintah-perintahnya itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri tidak ditaati jika perintah-perintahnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, jika perintahnya itu maksiat. Tetapi ketaatan kepada penguasa, jika penguasa itu memerintahkan dengan perintah-perintah yang itu merupakan ketaatan kepada Allah, ditaati walaupun pemerintahnya itu sendiri, walaupun penguasanya itu sendiri zalim, tapi tetap ditaati. Meskipun penguasanya itu zalim, tidak boleh kemudian keluar dari ketaatan. Tidak boleh kemudian memberontak kepada mereka, keluar dari ketaatan. Tidak diperbolehkan. Wajib untuk bersabar. Wajib untuk bersabar atas kezaliman mereka. Dan bersabar terhadap kezaliman penguasa, ya, tidak mencabut ketaatan, tidak memerangi mereka, tidak memberontak. Sabar, ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan akan dilipat gandakan pahala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat penguasa-penguasa yang zalim kecuali karena kerusakan, kecuali karena kemaksiatan dari rakyatnya. Penguasa yang zalim, penguasa yang tidak baik, itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Allah memberikan, mengangkat penguasa yang tidak baik, yang zalim, itu karena rakyatnya yang rusak, rakyatnya yang tidak baik. Nah, ketika ada penguasa yang zalim, kemudian rakyat ini mau bersabar, maka akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, dan akan dilipat gandakan pahalanya. Al-jaza min jinsil amal. Kalau rakyat baik, penguasanya baik. Rakyatnya tidak baik, penguasanya juga tidak baik. Ini anugerah, ini pemberian dari Allah. Ketika ingin penguasanya itu baik, maka perbaiki diri, perbaiki rakyat. Rakyatnya baik, nanti akan diangkat oleh Allah penguasa yang baik. Rakyatnya rusak, rakyatnya tidak baik, penguasa yang akan Allah angkat juga yang tidak baik. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Sehingga yang wajib bagi kita itu adalah untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat, memperbaiki amalan. Penguasa yang zalim, penguasa yang tidak baik itu musibah. Dan musibah ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan kepada kalian, maka itu adalah karena perbuatan kalian. Sebagaimana disebutkan di sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa'idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wajib bagi orang Islam untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasa. Dalam perkara yang dia sukai dan dalam perkara yang tidak dia sukai. Wajib untuk taat. Illa yu'maru bi ma'siyatin. Kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat. Maka apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz lain, masih riwayat yang sama, Nabi bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahaba wa kariha. Mendengar dan taat kepada penguasa itu adalah kewajiban bagi orang Islam dalam perkara yang dia sukai dan tidak dia sukai. Ada perintah, ada aturan dari penguasa. Selama itu bukan untuk bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati, baik dalam perkara yang disukai atau tidak disukai, yang dicintai atau yang dibenci. Nah, dalam perkara yang tidak disuka, biasanya orang itu berat untuk taat, mau taat kalau dalam perintah-perintah yang menyenangkan, yang disenak, yang disukai, yang cocok dengan keinginannya, dengan seleranya, baru taat. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginannya, Nah, biasanya berat untuk taat. Berontak dengan melakukan protes, demo ini itu dan yang lainnya, bentuk ketidaktaatan. Padahal selama memang tidak diperintahkan untuk maksiat, walaupun itu tidak suka, wajib untuk taat. Tidak suka mungkin karena tidak menguntungkan, tidak suka mungkin karena membutuhkan pengorbanan, tenaga atau yang lainnya, ya. Tidak suka karena sebab tidak ada imbalan, ya. Itu tetap ditaati selama memang tidak diperintahkan untuk maksiat. Dan ini kewajiban bagi orang Islam terhadap pemerintahnya, kewajiban orang Islam terhadap penguasanya. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Nah, kalau diperintahkan untuk melakukan kesyirikan atau melakukan perbuatan dosa, baik itu ucapan atau perbuatan, fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala tha'ah, maka apabila diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada mendengar dan taat, artinya tidak untuk mendengar dan taat. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis Abu Hurairah, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad 'asani." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat durhaka kepadaku maka sungguh dia bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir, barang siapa yang taat kepada penguasa, maka sungguh dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka, tidak taat kepada penguasa, kepada pemerintah, maka sungguh dia bermaksiat durhaka kepadaku. Dan ketaatan kepada penguasa itu dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, baik itu perkara yang disenangi atau tidak, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sempit atau lapang. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk taat, wa in akalu mala wa darabu dhahrak, meskipun mereka itu memakan harta kamu. Ya. Penguasa berbuat zalim dengan umpamanya mengambil atau merampas harta rakyat, memukul punggung kamu. Ya. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan untuk taat. Jadi walaupun dizalimi, tetap wajib untuk taat. Apalagi kalau tidak dizalimi. Dan ini perkara yang berat, terkadang sulit. Ya. Ketika orang tidak sadar, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki prinsip yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam terkait dengan sikap terhadap penguasa. Wa qala Abdullah ibn Umar, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan. Dan Abdullah bin Umar berkata, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, dalam satu bepergian. Maka kami singgah di satu tempat. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Maka muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru as-salata jami'ah, seruan untuk salat jamaah. Fajtama'na ila Nabi atau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka kami berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma yu'allimuhu lahum. Maka beliau nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali wajib bagi nabi itu untuk menunjukkan umatnya pada kebaikan yang diajarkannya kepada mereka. Wa yunzirahum syarra ma yu'allimuhu lahum, dan mengingatkan mereka, mengingatkan umatnya dari kejelekan yang diajarkan, yang diberi taukan atau yang disampaikan kepada mereka. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya pada awalnya, itu pada awal umat ini. Keselamatan umat ini ditetapkan untuk awal umat ini. Ya. Awal umat ini adalah para salafus soleh, generasi awal umat ini, generasinya para sahabat. Sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya, ditetapkan keselamatannya di awalnya, yaitu awal umat ini. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan akhir umat ini akan ditimpa oleh bala, ditimpa oleh malapetaka, dan ditimpa oleh perkara-perkara yang kalian ingkari. Akhir umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman ini akan ditimpa dengan berbagai macam musibah, malapetaka, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam fitnah. Wa taji'u fitnatun yuraqiqu ba'daha ba'dan. Datang fitnah yang sebagian umat ini menjadikan sebagian yang lain menjadi budak. Taji'ul fitnah ufayaqulul mu'min hadhihi mahlakati. Datang fitnah, maka orang mukmin mengatakan, ini tempat kebinasaan saya. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi faman ahabba ayuzah zaha anin nar wa khul jannah fal ta'tihi man niyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Datang fitnah, maka berkata orang yang beriman, ini fitnah ini, maka barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dari neraka dan ingin masuk sorga, fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya kematiannya dia datang dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya selalu istiqomah, selalu beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga kapan saja kematian datang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang seperti ini akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman ahabba an yuzah zahani nar wa dakhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'tiya ilaihi. Dan hendaknya dia datang kepada manusia, yaitu mensikapi, memperlakukan manusia dengan yang dia suka, untuk dia mendatanginya, atau untuk dengan yang dia senang, dia suka manusia mendatangi dia. Maksudnya hendaknya memperlakukan manusia, mensikapi manusia dengan sesuatu yang dia senang, dia suka disikapi, diperlakukan oleh manusia seperti itu. Ya. Dia suka manusia berbuat baik kepada dia, maka dia berbuat baik kepada manusia. Dia senang manusia memuliakan dia, maka muliakan manusia. Dan demikian selanjutnya. Waman baya'a imamahum, waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'ahu inistata'a. Fa'in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, dan barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, maka berikan kepadanya, berikan kepada imam itu, kepada pemimpin itu, shofqata yadih, yaitu akad perjanjiannya. Wa thamrata qalbihi, dan berikan kepadanya thamrata qalbihi, buah hatinya, maksudnya kasih sayangnya. Falyuti'hu, kemudian taati dia jika kamu mampu. Maka jika datang, fa in ja'ahul akhar, maka jika datang imam yang lainnya, yunazi'uhu, yang menentangnya, fadribu unuqal akhar, maka penggalah, yaitu bunuhlah imam yang lain itu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sudah ada imam yang sah, yang sah, yang dibaiat, yang sudah disepakati, kemudian datang imam yang lain, pemimpin yang lain, yang menentang kepada pemimpin imam yang sah, maka supaya diperangi, supaya dibunuh imam yang menentang itu tadi. Enggak ada dua imam, enggak ada dua penguasa. Ketika ada imam, ketika ada pemimpin penguasa yang muncul, maka itu pasti imam yang salah dan yang harus diperangi, yang harus dibunuh, yang ditaati itu adalah yang dibaiat, yang sah. Apalagi imam yang tidak punya wilayah, enggak punya kekuasaan, wilayahnya di bawah tanah, itu imam yang enggak sah. Jangan sampai kemudian diikuti dan sampai terbawa. Dan zaman setelah Nabi SAW, di zaman akhir ini, zaman yang penuh fitnah, ya, terutama terkait dengan kekuasaan, yang menuntut kepada orang-orang yang beriman ketika ingin selamat, ingin selamat dari api neraka dan ingin masuk surga, dituntut untuk bersabar. Wasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya nabiyallah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqan. Faqala, maka orang tersebut bertanya, wahai nabiyullah, ara'aita in qamat alaina umara, bagaimana pendapat engkau, atau ara'aita maknanya juga akhbirni, beritakan kepada saya, jika yang menguasai kita, jika yang menguasai kita adalah umaro, para pemimpin, para penguasa, yang mereka meminta kepada kita hak mereka, meminta kepada kita hak mereka supaya kita rakyat menunaikan hak mereka para penguasa, tetapi wayamnauna haqqana, mereka tidak mau memberikan hak kita. Mereka tidak mau memberikan hak kita. Mereka menuntut, meminta agar supaya hak mereka dipenuhi oleh rakyatnya, tetapi mereka tidak mau memberikan hak kita, hak rakyat. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami mengalami seperti itu? Fa'aradu anhu, kemudian Nabi berpaling dari orang itu, tidak mau menjawab. Tsumma sa'alahu marratan tsaniyatan, kemudian orang itu bertanya yang kedua kalinya kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humil fa inna ma 'alaihim ma hamalu wa 'alaikum ma hamaltum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah dan taatilah oleh kalian, maka tidak lain mereka akan menanggung apa yang mereka bawa, apa yang mereka tanggung, dan kalian akan menanggung apa yang kalian tanggung, yang kalian lakukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW ditanya oleh seorang dalam hadis ini tentang adanya para penguasa yang zalim, menuntut dan meminta haknya dipenuhi oleh rakyat, tetapi tidak mau memberikan haknya rakyat. Bagaimana kalau mendapati penguasa yang seperti itu? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Awalnya Rasulullah tidak mau menjawab, Rasulullah berpaling. Tapi kemudian orang itu tanya lagi yang kedua, barulah kemudian Nabi SAW menjawab, isma'u wati'u. Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang seperti itu. Itu kan penguasa zalim, ya. Menuntut haknya dipenuhi oleh rakyat, tetapi tidak mau memberikan hak rakyat. Nabi tidak memerintahkan untuk memberontak, tapi tidak, Nabi tidak memerintahkan untuk angkat senjata, mengkudeta. Nabi tidak memerintahkan untuk tidak taat, tetapi Nabi memerintahkan untuk isma'u wa ati'u, dengar oleh kalian dan taatlah kalian. Karena masing-masing akan bertanggung jawab, akan mendapatkan, menanggung apa yang dilakukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan disebutkan di dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, innakum satarauna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat setelah saya atharah, yaitu sifat egoisme, mementingkan diri sendiri, dan akan melihat perkara-perkara yang kalian akan mengingkari perkara-perkara itu. Kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian akan mengingkari perkara itu. Qalu, mereka para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, maka apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah dalam keadaan seperti itu? Ya, penguasanya itu zalim, mementingkan diri sendiri, melakukan perkara-perkara, mengadakan perkara-perkara mungkar. Maka para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qol, Rasulullah menjawab, adu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum, tunaikan oleh kalian hak mereka kepada mereka. Tunaikan kepada mereka oleh kalian hak mereka, dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Ya. Diperintahkanlah Rasulullah untuk menunaikan hak mereka, hak penguasa, hak pemerintah tetap ditunaikan, walaupun pemerintahnya zalim seperti itu. Mereka punya hak untuk ditaati dalam perkara-perkara yang tidak maksiat. Mereka punya hak seperti yang sudah kita baca, beberapa hak dari penguasa. Berikan kepada mereka, tunaikan kepada mereka. Adapun hak kalian, kalian minta kepada Allah. Gak usah nuntut kepada mereka. Minta kepada Allah. Wa min huquqil wulati 'ala ar-ra'iyyati musa'adatur ra'iyyati li wulatihim fi muhimmatihim. Dan di antara hak-hak para penguasa ada dan di antara hak-hak para penguasa terhadap rakyatnya adalah rakyat membantu musa'adatur ra'iyyati. Rakyat membantu terhadap penguasa mereka fi muhimmatihim, dalam perkara-perkara mereka yang penting. Bihaitsu yakununa aunan lahum ala tanfidzil amril mauquli ilaihim, yaitu dengan mereka rakyat itu membantu lahum, rakyat mereka membantu kepada lahum penguasa untuk melaksanakan perkara yang dipercayakan kepada mereka, kepada para penguasa, dibantu. Rakyat membantu. Wa ayya'rifa kullu wahidin daurahu wa mas'uliyatahu fil mujtama'i hatta tasirul umuru 'alal wajhil matlub. Dan agar supaya masing-masing mengetahui perannya dan tanggung jawabnya di masyarakat. Dan agar supaya masing-masing mengetahui daurahnya, yaitu mengetahui perannya dan mengetahui tanggung jawabnya di masyarakat. Nah, sebagai rakyat, masing-masing tahu tentang dirinya, kedudukannya di masyarakat, apa, punya peran apa dan tanggung jawab apa, maka supaya diketahui. Kemudian ditunaikan. Hatta tasirul umuru 'alal wajhil matlub, sehingga perkara-perkara itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai yang diinginkan. Fa innal wulata idza lam tusa'idhum ra'iyatu 'ala mas'uliyatihim lam ta'ti 'alal wajhil matlub. Maka sesungguhnya para penguasa itu apabila tidak dibantu oleh rakyatnya, idza lam tusa'iduhum ra'iyatu, maka sesungguhnya para penguasa itu apabila rakyat tidak membantu mereka, ala mas'uliyatihim, atas tanggung jawab mereka, lam ta'ti 'alal wajhil matlub, para penguasa itu tidak akan melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diinginkan. Dan dalil-dalil tentang masalah ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan 5 Muslim, tentang kewajiban taat kepada mereka meskipun penguasa itu sangat zalim. Saya bacakan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, fa jaa Allahu bi khairin fa nahnu fihi, fa hal min wara'i hadzal khairu syarr?" Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu berada pada kejelekan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan, maka kami berada dalam kebaikan itu. Maka apakah di belakang kebaikan ini ada kejelekan?" Qala na'am. Qultu wa hal wara'u dzalika syarr khair? Nabi menjawab, "Iya." Kemudian saya bertanya, "Dan apakah di belakang kejelekan itu ada kebaikan?" Qala na'am. Beliau menjawab, "Iya." Qultu, "Kaifa?" Qala yakunu badi'a immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati. Nabi SAW bersabda, akan ada setelah saya, akan ada sepeninggal saya para pemimpin yang mereka tidak mengikuti petunjuk saya, yaitu petunjuk Nabi, dan mereka tidak menjalankan sunnah saya, sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka itu adalah hati-hati syaitan berada pada tubuh manusia. Hati-hati syaitan berada pada jisman ins, tubuh-tubuh manusia. Qala, Hudzaifah bertanya, qultu kaifa asna? Kemudian bagaimana, apa yang saya perbuat? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, in adraktu dzalik, jika saya mendapatkan yang seperti itu. Qala, Nabi bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Nabi bersabda, kamu mendengar dan kamu taat kepada amir, kepada penguasa, meskipun punggung kamu dipukul dan meskipun harta kamu diambil, maka dengar dan taatlah kamu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan masih banyak yang lainnya, ya, hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para penguasa selama penguasa itu Muslim, ya. Taat, baik penguasa itu baik atau tidak baik, penguasa itu adil atau penguasa itu zalim, tetap wajib taat kepada para penguasa. Nah, selama penguasa itu masih menegakkan sholat, dan ini adalah merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.